Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Kita telah membahas hingga poin ke-7 dari poin-poin akidah syarh sunnah karya Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah. Nah, mengapa seorang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti kemauan hawa nafsu di dalam beragama? Nah, siapa yang bisa menjawab? Nah, bisa tersesat. Karena dia bisa tersesat. Fayudillaka an sabilillah wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah wa la tattabi'il hawa fayudillaka. Jangan kalian atau anda, ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti kemauan hawa nafsu. Fayudillaka, fa di sini dalam ilmu nahu dinamakan dengan fa sababiyah, fa yang menunjukkan bahwa perkataan yang sebelumnya, sebelum fa itu, sebagai sebab munculnya atau terjadinya yang sesudah fa. Nah, wala tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah. Yang sesudah fa apa? Yudillaka an sabilillah, menyebabkan kamu tersesat dari jalan agama Allah. Ini akibatnya yang terjadi. Sebabnya apa? Ittiba' al-hawa. Nah, oleh karena itu ciri-ciri fa sababiyah itu fi'il mudhari' yang datang sesudahnya mansub. Fayudillaka, salah kalau dibaca fayudilluka, bisa berubah maknanya dari yang Allah inginkan ya. Fayudillaka bukan fayudilluka. Nah, karena fa-nya adalah fa sababiyah. Barakallahu fikum. Sehingga ittiba'ul hawa merupakan sebab terbesar seorang itu tersesat keluar dari jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam poin yang tadi, beliau rahimahullah mengingatkan dari bahaya seorang melakukan atau memunculkan sebuah bid'ah, baik bid'ah amaliyah ibadah ya, ataupun bid'ah dalam dakwah, ataupun bid'ah dalam bidang akidah. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Al-Imam Malik rahimahullah sebuah asar nasihat sekaligus salah satu tafsir yang disampaikan oleh beliau terhadap salah satu ayat di dalam Al-Quran. Nah, asar ini menyebut tentang bahayanya seorang memunculkan atau mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada contohnya atau bid'ah. Nah, sekali lagi bid'ah dalam semua bidang tadi. Asar ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Al-Imam Syatibi punya kitab judulnya Al-I'tisam. Al-Imam Syatibi ini salah satu ulama bermadhab Syafi'i. Nah, kunyah beliau adalah Abu Ishaq. Namanya adalah Ibrahim bin Musa. Al-Imam Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi dalam karyanya yang bertajuk Al-I'tisam. Al-I'tisam itu maknanya berpegang teguh. Nah, barakallahu fikum, menukilkan sebuah athar dari Al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullah, bahwa beliau menyatakan man ibtada'a fil islami bid'atan faqad ittahama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risala li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawm dinan. Kata Imam Malik, barang siapa ibtada'a, memunculkan di dalam Islam ini sebuah bid'ah, nah, memunculkan sebuah cara yang baru dalam berzikir, cara yang baru dalam sholat, cara yang baru dalam shaum, cara yang baru dalam qiraatul Quran, cara yang baru di dalam berdakwah yang itu merupakan perkara yang tauqifi, ya, bukan barakallahu fikum, bukan hal-hal yang tergolong mubah. Nah, begitu juga hal yang baru dalam hal akidah. Nah, yang sebagiannya sudah saya sebutkan perumpamaan atau contohnya. Barang siapa, kata Imam Malik, ibtada'a, mengadakan sebuah bid'ah dalam Islam, perhatikan, dalam Islam, dalam urusan agama, faqad ittahama Muhammadan khana ar-risalah, sungguh dia telah menuduh Muhammad, Nabi Muhammad, berkhianat di dalam menyampaikan risalah Islam. Atau lengkapnya, man ibtada'a bid'ah fil islami bid'atan fayaraha hasanah. Nah, ditambah man ibtada'a fil islami bid'atan fayaraha hasanatan fa innahu qad ittahama Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang memunculkan sebuah bid'ah dalam Islam, nah, yang dia pandang itu sebagai suatu yang baik, ya, dia pandang itu cara yang baik, sistem yang baik, sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat di dalam menyampaikan risalah Islam. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, karena Allah berkata al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Nah, kemudian beliau melanjutkan, maka dari itu malam yakun, segala sesuatu yang bukan bagian dari Islam pada hari tersebut, di hari Rasulullah hidup, menerima wahyu, menyampaikannya kepada sahabat, ditafsirkan, difahamkan kepada sahabat, dicontohkan kepada sahabat, bukan bagian dari Islam pada hari itu, maka pada hari ini, kata Imam Malik, Imam Malik hidup lebih dari 1200 tahun yang lalu, pada hari ini pula bukan bagian dari Islam. Lalu bagaimana dengan tahun 1430 atau 33 Hijriah ini? Barakallahu fikum. Nah, maka dari itu bukanlah suatu yang mudah. Konsekuensinya sangat besar ketika seorang menciptakan cara yang beda. Nah, barakallahu fikum. Apa itu cara yang beda? Luas sekali dibahas oleh ulama dalam berbagai bidang tadi. Yang itu penting untuk kita mempelajarinya, mengkajinya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kita lanjutkan. Poin yang ke-8. Fadhur rahimakallah. كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aw ahadun minal ulama fa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bihi wa la tujawizhu li syai'in wa la takhtar alaihi syai'an fatasquta fin nari. Nah, fatasquta, taknya pakai fathah bukan fatasqutu, ini penting. Apa karena ada apa? Fa sababiyah. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Tadi ikhwan kita bertanya, apa maknanya kadang-kadang ada ditulis di situ minhu kemudian diberi tanda kurung ya? Gini. Nah, nomor 6 itu, footnote nomor 6. Iya. Lihat nomor 6. Di situ diberi keterangan footnote nomor 5, 6 dan 9. 6. Hah? Ada 2 berarti. Minhu nomor 4 di sana. Berarti beda halaman. Di sini nomor 6 punya. Punya antum nomor 4. Nah, taib, labas, mungkin sudah berbeda cetakan sehingga halamannya berubah, penomorannya pun berubah. Ada yang nomor 6 punya antum? Nah, labas. Punya ana nomor 6 itu minhu sallallahu alaihi wasallam nomor 8. Nah. Ala kulli hal, antum bisa melihat ya, adanya tanda kurung seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya, mungkin juga ini menjadi iskal bagi antum, apa maksudnya? Perlu diketahui bahwa kitab Syarhus Sunnah ini ditahqiq oleh Syekh Khalid Ar-Radadi. Tahqiq itu maknanya penelitian. Kitab ini awalnya berupa manuskrip. Belum tercetak. Masih dalam kertas-kertas lama itu. Yang sebagiannya pembacanya itu dengan kaca pembesar, apa namanya? Iya, dilihat gitu bacanya dinukil. Nah, barakallahu fikum. Hingga akhirnya dicetak lah manuskrip sebuah kitab. Ya, misalnya kitab Syarhus Sunnah, nanti kitab barakallahu fikum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau kitab yang lainnya, itu ada beberapa manuskrip. Kadang ada di Maktabah Madinah manuskripnya, kadang ada di Riyadh, kadang ada di Jeddah, kadang ada di negeri yang lain. Nah, seorang muhakkik peneliti yang baik itu akan meneliti dia. Di manuskrip ini dilihat ada kata-kata minhu, manuskrip yang lain tidak ada. Nah, yang di manuskrip ini tertulis minhu, di manuskrip lain tertulis fihi. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu dicocokkan, kemudian masing-masing manuskrip diberi kode. Tahu kode? Ya, ada kode alif, ada ba, ada ta, ada dal. Tergantung berapa jumlah manuskrip itu. Nah, muhakkik memberi kode itu tadi. Coba antum perhatikan nomor 4 ya, minhu. Ya, diberi kode apa katanya di ta'liq? Dinukil dari manuskrip ta. Pada manuskrip lain tidak ada minhu. Tetapi pada poin nomor 7 di tempat ana, hal takallama bihi, punya antum nomor berapa? Nomor 5. Iya. Tertulis dalam futat apa kata Syekh? Fi ta fihi, ya. Dalam manuskrip yang berkode ta tertulis fihi. Tetapi yang beliau nukil adalah minhu. Ada manuskrip lain tertulis bihi. Tertulis bihi. Nah, barakallahu fikum. Banyak. Ikut abjad Arab nih, to alif ba. Tergantung dia, misalkan ada 3 manuskrip yang ditemukan, berarti diberi kode alif ba dal. Manuskrip pertama alif yang ada di kota Riyadh, B yang ada di perpustakaan Universitas Islam Madinah, D misalkan juga ada di sana tapi berbeda. Apa yang menyebabkan manuskrip itu berbeda? Seperti sekarang antum, misalkan saya diktekan, iya, sebuah kitab kepada antum, imla, wala mu'alif ini antum nulis. Nah, ini punya catatan. Kemudian anak meninggal dunia, antum menyebarkan lagi. Ya, antum meninggal dunia, manuskrip antum tersisa. Disimpan oleh putranya, disimpan oleh muridnya, disimpan. Sehingga ketika dipadukan, ditemukan, ada beberapa perbedaan tadi. Ya, nah, perbedaan itu diteliti. Kenapa bihi? Di sini bisa fihi. Paham tuh? Ya ini jazakumullah khair ya nih para muhakkikin ini berbuat untuk kita, untuk umat. Nah, kalau dibiarkan manuskrip begitu habis referensi. Tapi Allah memang menjaga din. Allah sudah menjaga ad-din dengan dilahirkannya para ulama. Nah, jazakumullah khairan. Kata al-muallif rahimahullah, fandur, perhatikan rahimakallah, semoga Allah merahmati anda. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamani khasatan, seluruh pihak yang pernah kamu dengar ucapannya, statementnya, ya, kesimpulan-kesimpulannya dari orang-orang di zamanmu khususnya. Ini dulu Mualif sudah mengingatkan 1000 tahun yang lalu lebih. Maka kita juga hati-hati. Nah, fala ta'jalanna, jangan terburu-buru kemudian menerima ucapan tadi. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu, jangan sekali-kali kamu masuk dalam urusan tadi itu, ya, kemudian menerima dan menyimpulkan. Hatta tas'al wa tandur, sampai kamu bertanya kepadanya, pada orang yang mengucapkan atau melalui orang lain. Wa tandur, dan melihat, meneliti. Hal takallama bihi ashabu rasulillah, apakah ada seorang sahabat Nabi yang berbicara seperti itu, yang punya kaidah seperti tadi, ada enggak? Nah, berarti butuh belajar kan begitu, harus belajar kita. Harus belajar. Dilihat apakah ada Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin, Umar, Utsman menyatakan begini. Apa ada mungkin juga siapa? Abdullah bin Abbas mengucapkan ucapan seperti ini. Satu-satu. Kalau ternyata tidak ada, berarti ini hal baru ini. Suatu prinsip yang baru, yang berbahaya, yang diingatkan oleh para ulama, yang Rasulullah menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah, hati-hati, waspada kalian dari segala urusan yang diada-adakan baru. Nah, barakallahu fikum. Qala aw ahadun minal ulama, setelah sahabat. Nah, dari tabi'in, dilihat ada kaidah sekarang dimunculkan oleh tokoh di zaman ini. Ya. Seperti tadi itu, ya. Najtami'u fi mattafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fihi. Wah, indah kata-kata ini memang. Kita bersama, berteman, berorganisasi, bergabung dalam suatu urusan yang memang kita bersama-sama di sana. Nah, tapi kita saling memberikan udzur. Coba dilihat. Apakah ada dari ulama tabi'in, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id ibn Musayyib, Bar Muhammad bin Sirin, Yunus bin Ubaid, dan yang semisal mereka, ulama itu, ada yang mengucapkan seperti ini? Kalau ada, bagaimana sikapnya? Mu'alif akan menyebutkan. Qala fa'in wajadta fihi atharan, atau setelah masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, semacam siapa? Al-Imam Malik, Al-Imam Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, Hammad bin Zaid, Ayyub al-Sikhtiyani, Abdullah ibn al-Mubarak, dan yang semisal mereka itu tadi. Nah, diteliti. Nah, tidak sembarangan, tidak mengambil agama ini, mengambil Islam ini berprinsip tanpa ada pedoman. Ada pedomannya, ada tuntunannya. Qala fa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bihi wala tujawizu li syai'. Kalau memang anda telah menemukan adanya athar, ya, dari mereka, dari sahabat atau tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang sesuai dengan ucapan yang anda dengarkan dari tokoh di zaman anda, maka tamassak bihi, pegang teguh prinsip tadi. Wala tujawizu li syai'in, jangan engkau melampaui, melewati prinsip tadi, tidak kau hiraukan karena suatu kepentingan. Sudah tahu ada asar dari salah begini, tapi kamu enggak peduli. Tapi kamu ternyata tinggalkan itu. Nah, karena sebuah kepentingan, kepentingan pribadinya, kepentingan pekerjaan ma'isyah dia, kepentingan kelompoknya, ya. Barakallahu fikum. Nah, wala takhtar 'alaihi syai'an, dan jangan kau memilih prinsip lain, alternatif prinsip selain yang kau dengar dari atsar sahabat atau ulama di masa tabi'in atau tabi'in tabi'in. Jangan masih pakai kaidah-kaidah lain. Misalkan kaidah di zaman ini mengucapkan kalau kita itu enggak boleh mentahdir ahlul bid'ah itu. Mentahdir itu kan ghibah itu. Menyebutkan kejelekan orang itu ghibah. Ghibah itu haram. Dalilnya firman Allah, hadis Rasul. Kita yang dengar iya ya. Kan ghibah. Masa disebut-sebut nama-nama mereka disebutkan kejelekannya. Nah, perhatikan. Ada enggak asarnya dari mereka bahwa menyebutkan kebatilan ahlul batil itu adalah ghibah? Pelajari, tanyakan kepada ulama kalau antum tidak mampu meneliti. Nah, periksa. Kalau ternyata iya memang demikian, maka pegang prinsip tadi. Tapi kalau ternyata sebaliknya, justru para ulama di masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka gencar di dalam mentahdir ahlul bid'ah. Nah, disebutkan nama mereka satu persatu. Nah, maka berarti ini ucapan orang ini adalah bid'ah. Ucapan orang ini suatu yang baru, muhdats, yang Rasulullah menyatakan iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fitnah. Nah, bisa difahami ya ikhwan, barakallahu fikum. Demikian juga ada yang mengatakan kalau kita itu terpaksa mau menyebutkan kebatilan seorang tokoh ya, kemungkaran yang ada pada akidah dia, maka sebutkan kebaikan dia. Sebutkan juga sisi-sisi kebaikan dia. Karena itu adalah lebih adil di dalam bersikap. Sementara Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Betul enggak? Allah memerintahkan kita berbuat adil. Rasulullah melarang kita untuk berbuat ketidakadilan. Barakallahu fikum. Sebutkan ayat-ayat tentang keadilan. Jadi harus diimbang. Misalkan menyebut ini memang ada kesalahan dia dalam bidang asma wa sifat, dia mentakwil ayat ini, dia mentahrif ini. Tapi dia itu kan seorang pejuang. Dia itu telah berbuat untuk Islam, sehingga kita harus menghormati dia. Nah, harus begitu, seimbang. Kita tanya, apakah ini kaidah? Antum baru mendengar ini. Kata al-muallif, "Fanzur rahimakallah." Perhatikan baik-baik, semoga Allah merahmati Anda. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan. Setiap pihak yang kau dengarkan ucapannya, prinsipnya dari orang-orang di zamanmu khusus, secara khusus. Nah, fala ta'jalanna, jangan terburu-buru, karena terburu-buru akan menyeret kita kepada fitnah. Wala tadkhulanna, dan jangan sekali-kali kamu masuk ke dalam urusan tadi, berkomentar, memvonis, menolak atau menerima. Jangan. Nah, apalagi menyebarkannya, jangan. Sampai kamu bertanya, apakah ada dari salah seorang sahabat berucap berprinsip seperti tadi? Kita periksa, adakah sahabat berprinsip seperti tadi? Nah, ketika sahabat barakallahu fikum Ibnu Umar mentahdir Qadariyah yang ada muncul di Basrah pertama kali. Nah, apakah Ibnu Umar, padahal dilaporkan oleh si pengeluh tadi, ada yang mengeluh, mengadu kepada Abdullah bin Umar, innahu qad dhahara kibalana unasun yataqaffaruna ilma wa dhakara min sya'nihim. Nah, illa annahum qalu an la qadar wa anna al-amra unuf. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Wahai Abdullah bin Umar, bertanya, dua orang ini datang dari negeri Basrah, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, dua muhaddits besar dari negeri Basrah. Nah, ketika muncul fitnah, muncul ucapan-ucapan seputar takdir di negeri Basrah. Nah, tidak kemudian menjawab sendiri, padahal mereka tergolong orang yang berilmu, tapi mereka berangkat haji, nah, ke negeri Mekah dengan harapan bisa bertemu dengan seorang sahabat Nabi. Dua tadi itu ulama besar di kalangan tabiin, tapi posisinya tabiin, ingin bertanya kepada sahabat. Nah, kita berharap, kata dua orang ini, bisa bertemu dengan seorang sahabat untuk bertanya. Fawfiqa lana bi Abdillah ibn Umar bin Khattab. Allah berikan kepada kami taufik untuk bisa berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, masuk ke Masjidil Haram. Akhirnya kami datangi, kami apit ya, kami satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, bertanya kepada Abdullah bin Umar. wahai Abdullah bin Umar, telah muncul di negeri kami, negeri Basrah, sekelompok orang yang menyatakan bahwa Allah tidak menentukan catatan takdir. Semua yang terjadi ini terjadi begitu saja tanpa ada catatan sebelumnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Mereka tapi orang yang serius ibadah, orang yang begini, orang yang begitu. Nah, apa jawaban Abdullah bin Umar? Nah, Abdullah bin Umar menyatakan, naam, barakallahu fikum, walladhi nafsu Abdullah bin Umar biyadih, demi zat yang jiwa Abdullah bin Umar berada di tangannya. Naam, barakallahu fikum, inni naam, fa akhbirhum idza laqitahum fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Naam, kalau kamu nanti bertemu dengan mereka lagi, sampaikan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri, bara' dari mereka, dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Tidak ada hubungan, terputus hubungan. Nah, ya, tidak kemudian Abdullah bin Umar nasihatkan kepada mereka, ya ini dengan baik, mereka juga saudara-saudara kita, atau mereka orang yang berakhlak baik. Nah, langsung. Demi Allah, lau anna ahadum anfaqa mithla Uhudin dhahaba ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadari khairi wa syarri. Demi Allah, sungguh kalau seorang mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, besar enggak? Infak yang sangat luar biasa, berarti dia seorang muhsinin. Kalau seandainya ada orang berinfak emas sebesar ini, dia baik enggak? Emas 24 karat sebesar ini. Barakallahu fikum. Luar biasa. Ini infak emas sebesar gunung Uhud. Naam. Berarti dia ini orang yang baik. Nah, tidak akan Allah terima darinya sedekah tersebut sampai mereka beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, terlepas diri. Begitu juga barakallahu fikum sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, tabi'in, bagaimana mereka mentahdir dari Amr bin Ubaid Al-Qadari. Nah, nanti akan ada pembahasan khusus tentang masalah ini. Tetapi asyahid, ketika muncul seperti itu, sebuah ucapan yang dimunculkan oleh Dr. Safar Al-Hawali dan Salman Al-Audah, ya, bahwa ketika kita menyebutkan Ahlul Batil itu harus berimbang. Nah, ya, ini muncul di zaman ini. Nah, yang dinamakan atau sering kita dengar dengan manhaj muazana. Muazana, perimbangan di dalam menyebutkan kebaikan dan keburukan. Nah, ini berpengaruh kepada banyak dai. Nah, melalui buku-buku kedua orang ini yang disebarkan melalui beberapa yayasan-yayasan donatur, ya, dakwah. Ada yayasan-yayasan yang kerjanya adalah sebagai donatur. Siapa yang ingin membangun masjid? Nih uang. Siapa yang ingin membangun pondok pesantren? Ini uangnya. Para dai dan para ustadz tidak usah sibuk bekerja. Ini bulanannya. Nah, anak-anak yatim, ya, melalui yayasan-yayasan ini tadi disebarkan berbagai akidah yang menyimpang tadi. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, perhatikan baik-baik hal ini. Bahwa kalau Anda mendengar sesuatu di zaman Anda ini dari seorang tokoh, lihat apa ada asar dari sahabat. Apa ada asar dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau tidak ada, cepat tinggalkan. Cepat jauhi. Karena khawatir syubhat itu masuk ke hati kita, sementara kita tidak mampu mengeluarkannya dari kalbu, tidak bisa lagi menariknya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, qala wala takhtar alaihi syai'an, dan jangan sekali-kali Anda memilih alternatif lain selain dari athar yang telah Anda dapat dari sahabat yang Anda temui dari para ulama. Fatasquta finnar, akibatnya Anda akan jatuh ke dalam jurang annar. Baik, baterainya melemah, jadi perlu di cas lagi, perlu diisi lagi baterainya. Mungkin untuk kajian yang keempat ini cukup kurang lebih 30 menit. Insya Allah kita akan lanjutkan ba'dal maghrib nanti.